بسم الله الرحمن الرحيم. Kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ayo dibuka dulu Quran surah Al-Baqarah surat 2 ayat 45-46. Subhanallah, ini Qurannya seringkali hilang ya. Coba tilawah lah, sehari ambil 5 ayat. Ayo ikut yang sore ya, ba'da asar. Kalau punya waktu luang, kita ada kajian menghafal Quran. Oke, insyaallah. Quran surat 2 Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Saya tulis dulu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan kalimatnya. Agak sabar ya, mohon bisa sabar. Saya agak menafsirkan sehuruf-sehuruf kadang. Wasta'inu bisabri wassalah. Oke. Perhatikan di sini sebentar sebelum saya teruskan ayatnya. Wasta'inu, dan memohonlah pertolongan, mintalah bantuan setiap masalah yang kita hadapi. Di setiap manusia dengan isyarat ayat ini, tidak mungkin ada orang hidup tanpa masalah. Setiap kita pasti punya masalah dengan kadar yang berbeda-beda. Kalau kita punya masalah, kata Allah, hadapi itu semua, minta tolong, bisabri, satu dengan sabar. Ini menunjuk kepada ikhtiar. Dijalani dulu, ikhtiar dulu dengan sabar. Kalau kita punya persoalan, punya masalah, selesaikan, ikhtiar, jalani dengan sabar. Contoh, kita punya anak sakit, ikhtiar dulu, pergi ke dokter, kan? Obati dulu, sabar di situ dan sebagainya. Bapak punya persoalan di kantor, ikhtiar dulu, selesaikan, jalani dengan sabar, jangan putus asa. Wassalah, nah ini poinnya. Dan juga dengan sholat, tawakal, hubungkan diri kita dengan Allah. Jadi nanti ada ayat di Quran yang memberikan isyarat bahwa dalam sholat kita boleh meminta kepada Allah untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Dan nanti kita akan bacakan ada hadis kudsinya yang langsung turun. Baca ini, wasta'inu di Al-Fatihah setelah Malik Yaumiddin apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perintahnya, cara memintanya nasta'in. Karena itu ketika kita selesai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadis kudsinya turun. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini komitmen antara aku dengan hambaku. Hambaku, sekarang engkau mau minta apa? Allah sudah menawarkan itu. Nanti kita akan bahas. Poin kita sekarang, kata Allah, dan kalau punya persoalan, hadapi dengan ikhtiar, kemudian tawakal pada Allah dengan sholat. Poinnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha la pakai la tu. Lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan ke sini. Wa innaha, dan sungguh sholat itu. Tadi dimintakan oleh Allah, minta tolong melalui apa? Sabar, satu. Yang kedua, sholat. Tapi ketika Allah membandingkan keduanya, sabarnya dihilangkan, tersisa sholatnya. Wa innaha, dan sungguh sholat itu, sabarnya hilang. Lakabiratun, sangat berat, sangat sulit dilakukan. Saya ingin tanya, sabar susah tidak? Sulit tidak? Sulit, tapi kalau dibandingkan dengan sholat, lebih sulit sholat. Sabar itu tidak mudah, Pak. Karena itu dalam kaidah akhlak, sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sepanjang kita hidup, maka disitulah mesti bersabar. Jadi kalau ada yang mengatakan, hilang batas kesabaran saya, itu ingin cepat pulang tandanya. Jadi enggak ada batasnya. Tapi di ayat ini, disandingkan dengan sholat, dibuang sabarnya. Kata Allah, saking ingin menguatkan, ditambah la. La itu harfut taukid, untuk menguatkan. Sholat itu benar-benar tidak mudah, sangat sulit. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting diketahui, dalam ibadah kita, ada dua ibadah yang memiliki kesulitan yang unik. Tingkat kesulitan yang unik. Yang pertama, yang nomor dua dulu, itu adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu punya keunikan, tingkat kesulitannya. Satu, uniknya orang tidak pernah ada yang bosan baca Quran. Tidak ada yang bosan. Bapak bosan baca Al-Fatihah? Enggak. Tapi kalau dibaca, cepat ngantuk. Enggak percaya, silakan. Buka oleh kita, ya. Subhanallah, itu 15 menit sudah begini. Begitu ada ping, gitu kan? Di status BBM, WhatsApp dan sebagainya bisa segar lagi itu. Di Quran itu bisa sulit. Nah, tapi ada yang lebih hebat kesulitannya dibandingkan Quran. Itu ibadah yang dilakukan pada saat yang bersamaan bisa menjadikan yang ingat lupa, yang lupa jadi ingat. Pengalaman tuh, jawab. Tidak ada ibadah yang dilakukan pada saat yang bersamaan bisa menjadikan yang lupa itu ingat, yang ingat lupa. Sholat subuh berapa rakaat? Itu bisa jadi 3 itu kalau sendirian. Lupa kita. Ditakbir, memang lisannya bertakbir Allahu Akbar, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Ya Allah tadi saya kesiangan sahur, ya Allah anak saya belum diantar. Karena itu setan sendiri mengatakan, hadisnya Al-Bukhari, babus sholat, di kitab sholat, bab Al-Bukhari nomor hadis yang ke-6. Perhatikan, kalimat setannya langsung disampaikan. Saya akan menggoda orang yang sholat, ingat ini, ingat ini, ingat ini, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Saya akan goda orang yang sholat untuk mengingat ini, ingat ini, ingat ini, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Pernah mengalami itu? Ya. Sekarang lihat sini ya. Kata Al-Quran, ini tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kalau orang khusyuk sholatnya menjadi ringan. Orang yang khusyuk sholatnya menjadi ringan. Pertanyaannya sekarang, apa itu khusyuk? Bagaimana cara melakukan khusyuk? Dan dalam pelaksanaan khusyuk itu seperti apa yang bisa kita lakukan dalam sholat kita? Okay?